Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di kajian kita pada malam hari ini kita akan membacakan salah satu risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Dan di malam hari ini kita akan masuki Al-Wajhu Sabi' wal-Ishrun, sisi yang ke-27 dari sisi-sisi yang telah sebelumnya diutarakan oleh beliau rahimahullah, yang menjelaskan tentang seputar al-ilm, keutamaannya dan kemuliaannya. Langsung kita bacakan perkataan beliau. Al-Wajhu Sabi' wal-Ishrun, sisi yang ke-27. Al-ilmu ba'dal jahli minnatun. Ilmu setelah jahil, ilmunya seseorang setelah sebelumnya dia jahil, adalah minnatun, anugerah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu adalah minnatullah, anugerah Allah, fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, yang Allah akan berikan ilmu ini kepada siapa saja dari kalangan hambanya yang dikehendakinya. Nah, ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, fahamnya seseorang terhadap seputar perkara agamanya, sehingga dengan pemahaman yang ia miliki tersebut, dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, syirik dengan tauhid, dan perkara-perkara yang lainnya. Ini adalah termasuk minnatullah, karunia Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, yang layak bagi ia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tidak seluruh manusia Allah berikan kepada mereka kenikmatan al-ilmu. Ya kan, tidak seluruh manusia Allah bukakan kepada mereka pintu dari pintu-pintu ilmu. Yang nampak jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya al-ilmu adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Ilmu tidak bisa diraih hanya semata-mata dengan modal kekayaan. Kalau semisal seorang kaya, pasti dia berilmu. Tidak. Karena ilmu tidak bisa dibeli dengan harta. Ilmu tidak bisa diberi dengan harta. Nah, tidak bisa seorang mendapatkannya hanya semata-mata dia kaya. Seorang yang kuat tidak juga kita katakan dia pasti berilmu, karena ilmu tidak bisa diraih hanya dengan kekuatan fisik. Seorang yang mulia demikian, seorang yang fakir juga demikian. Ini menunjukkan ketika seorang hamba Allah bukakan untuknya al-ilm, maka sungguh Allah muliakan dirinya dengan anugerah, dengan keutamaan tersebut. Apabila ilmu itu ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah adalah anugerah karunia Allah Azza wa Jalla, maka untuk apa kita memiliki sifat hasad kepada seseorang disebabkan karena ia Allah muliakan dengan ilmunya? Tidak perlu hasad, ya kan, terhadap pemberian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba dalam bidang ilmu. yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah termotivasi. Termotivasi bagaimana caranya dia bisa berilmu sebagaimana dirinya. Sehingga disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman fahuwa yaqdi, ataukah rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa fi lafdhin ilman. Allah azza wa jalla berikan kepada dirinya Al-Qur'an yang ia jalankan konsekuensi dari Al-Qur'an tersebut di siang harinya dan di malam harinya. Dalam lafaz yang lainnya, Allah berikan kepada dirinya ilmu sehingga bisa dia amalkan, bisa dia ajarkan kepada yang lainnya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan makna la hasada di dalam hadis ini maksudnya adalah tidak sama sekali menetapkan adanya sifat hasad atau pembolehan terhadap sifat hasad. Namun makna di dalam hadis Nabi alaihi salam yang tadi kita sebutkan, la hasada ya'ni al-ghibtah. Al-ghibtah ya'ni hasungan, anjuran, motivasi, dorongan agar seseorang ia berupaya, berusaha semisal dengan dirinya dengan melakukan perkara-perkara atau sebab-sebab yang dengannya ia akan bisa meraih keutamaan yang sama sebagaimana orang tersebut, tanpa ada keinginan dari dirinya, rasa iri, rasa hasad, hilangnya nikmat itu dari orang yang ada di hadapannya. Sehingga intinya dia ingin meniru dengan melakukan sebab-sebab sebagaimana ia menempuh sebab-sebab tersebut yang dengannya dia memiliki al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Apabila ilmu itu minnatullah, anugerah Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan kepada kita kapan seseorang dia berkeinginan untuk bisa berilmu, untuk bisa memiliki ilmu, maka carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah pemberian Allah dan anugerah Allah kepada seorang hamba. Sebab musababnya adalah keridhaan Allah azza wa jalla kepada sang hamba tersebut. Naam, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang meraih ridha Allah dengan takwa, Allah berfirman dan Allah janjikan, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian al-ilm. Akan memberikan kepada seseorang ilmu disebabkan karena at-taqwa. Demikian pula sebaliknya, sangat mustahil bagi seseorang yang ia mendambakan ilmu dalam keadaan bukan jalan ketakwaan yang dia telusuri. Jalan yang dia lakukan adalah jalan-jalan kemaksiatan, perkara-perkara keharaman kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga terkadang kita melihat ada dua orang yang dari sisi awal muasal himmah semangat mereka untuk menimba ilmu terjadinya di waktu yang sama, sama-sama baru taklim, sama-sama baru mengaji, namun ternyata subhanallah selang lewat 2 tahun nampak perbedaan yang demikian jauh antara si A dengan si B. Si A seseorang yang terkadang futur, gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang sadar. Si B seseorang yang benar-benar berupaya bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, dia juga meraih ilmu tersebut dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlihat perbedaan yang jauh antara si A dengan si B. Si A lewat 2 tahun, 3 tahun kemampuan dirinya di dalam membaca Al-Quran ternyata labil, sama, tidak memiliki grafik yang demikian tinggi perubahannya. Nah, dari sisi bacaan Al-Qurannya, dari sisi wawasannya, dari sisi pengetahuannya, pemahamannya, mengalami peningkatan tapi sedikit dan tidak sebagaimana si B. Yang demikian jauh perubahannya dalam hal wawasannya di bidang al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengarkan syair yang dilantunkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika beliau satu ketika pernah mengeluhkan kurangnya ataukah buruknya hafalannya kepada gurunya Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau meminta bimbingan kepada gurunya cara agar beliau bisa memiliki hafalan yang kuat, kuat menghafal Al-Qur'an, kuat menghafal tafsirnya, kuat menghafal hadis sunnah. Demikian pula penjelasan-penjelasan para imamul Islam. Menghafal ilmu. Dan ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Waqi' rahimahullah menghasung beliau untuk meninggalkan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdhi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Naam. Ini perkataan Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah. Saya pernah mengeluhkan kepada guru saya Al-Imam Waqi' rahimahullah tentang buruknya hafalanku. Kemudian ternyata beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengabarkan kepada saya ilmu adalah cahaya Allah Azza wa Jalla. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. Wa nurullah, dan cahaya Allah Azza wa Jalla tidak Allah berikan lil 'asi, bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita membaca sejarah mereka para imam hadis, sebab musabab kenapa mereka Allah berikan kekuatan hafalan di dalam menghafal hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengetahui kesahihannya dan kedhaifannya, kelemahannya. Sebagian mereka mengungkapkan dan menyebutkan salah satu perkataannya, kunna nasta'inu 'ala hifdzil haditsi bisyam. Dahulu kami memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memudahkan kami untuk menghafal hadis bisyam, dengan melakukan amalan puasa, dengan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu minnatullah, ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما أتاه من العلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya keutamaan karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya dan para wali-walinya serta hamba-hambanya, bima atahum minal ilm, yaitu keutamaan Allah berikan mereka keutamaan berupa ilmu, yaitu keutamaan berupa ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Fadzakara ni'matahu ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi biqaulihi. Allah mengingatkan nikmatnya ini, nikmat anugerah berupa diajarkannya para nabi tersebut ilmu, diberikannya para nabi dan rasul tersebut ilmu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah azza wa jalla menurunkan atasmu al-kitaba al-Quran, wal hikmah, hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul, ini hikmah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan-perkataan Rasul itu seluruhnya dilandasi, dibangun di atas wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kedustaan padanya, tidak ada kebohongan padanya, tidak ada satupun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita seorang muslim meragu-ragukan kebenarannya. Karena itu berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla, hikmah. Itulah hikmah pemberian Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau ya Muhammad ya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengetahuinya. Kemudian Allah ingatkan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah yang Allah berikan kepada engkau demikian besar. Karunia yang Allah sebutkan sebagai karunia yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan keuntungannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ternyata karunia keutamaan berupa ilmu. Beliau mendapatkan Al-Quran, beliau mendapatkan hikmah, beliau mendapatkan ilmu ajaran Allah Azza wa Jalla, yang dengannya menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan seluruh para nabi dan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah kita sebagai umat beliau apabila berkeinginan untuk mendapatkan dan meraih keutamaan yang dengannya Allah Azza wa Jalla angkat beliau di atas seluruh makhluknya, Allah muliakan beliau di atas seluruh hambanya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang as-sunnah yang di dalamnya dibahas perkara halal dan haram, perkara yang wajib dan perkara yang tidak wajibnya, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu seluruhnya adalah ilmu ad-din, ilmu agama Islam yang beliau bawa dan beliau dakwahkan kepada umatnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi-nabi tidak meninggalkan harta warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham, harta benda dari bahan emas, demikian pula perak. Artinya tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa harta-harta dunia yang siang dan malam tabiat manusia dia cenderung untuk memilikinya, dia cenderung untuk menyimpannya, dia cenderung untuk menambahnya. Naam, bukan itu warisan para nabi, nabi Allah Azza wa Jalla. Wa innama warratul ilm, akan tapi para nabi, nabi Allah memberikan harta warisan kepada umat mereka berupa ilmu. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang demikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan akhir ayat ini pada surah An-Nisa ayat yang ke-113 yang tadi kita sebutkan dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Pemberian Allah kepada Rasul berupa Al-Qur'an, Al-Hikmah dan Al-Ilm adalah karunia yang demikian besar yang Allah muliakan, Allah berikan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddamat hadhihi al-ayah, dan ayat ini telah lewat pembahasannya, penyebutannya pada sisi-sisi yang sebelumnya. Wa qala fi Yusuf, demikian pula Allah tabaraka taala berfirman mengkisahkan tentang nabinya Yusuf alaihi assalat wassalam. Kata Allah tabaraka taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-22 tentang nabinya Yusuf, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sudah beranjak dewasa, atainahu kami berikan kepada dirinya hukman wa ilma, hukum tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang afaf, yang menahan kehormatannya dari perkara perbuatan zina. Allah abadikan kemuliaan dan amalan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam sekian ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula amalan-amalan kebaikan yang beliau lakukan kepada Allah Azza wa Jalla berupa tauhid, berupa ilmu, dan sebagai bentuk balasan dari Allah kepada perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, Allah muliakan beliau, Allah berikan kepada beliau al-ilm. Naam. Ini menunjukkan ma'asyar al-ikhwah, apabila kita menginginkan ilmu, maka tempuhlah sebagaimana yang ditempuh oleh mereka para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mendapatkan ilmu tersebut. Sebabnya adalah memelihara iman mereka. Sebabnya adalah memelihara takwa mereka. Mereka istiqamah di atasnya sehingga dengannya Allah Azza wa Jalla memuliakan kepada mereka kemuliaan yang tidak Allah muliakan kepada orang-orang selain dari mereka. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dalam ayat ini dan dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla muliakan nabinya Yusuf alaihi salam sehingga beliau diangkat menjadi nabi, beliau diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu tentang mimpi, tafsir mimpi yang dengannya Allah angkat kemuliaannya di dunia sebelum akhirat. Sebab musababnya adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau berupa ilmu yang dengannya beliau mendapatkan keutamaan dan meraih manfaat yang demikian besar di dunia dan di akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pada diri seorang hamba adanya kebaikan, khairan, yufaqihhu fid din, niscaya Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan dengan cara Allah fahamkan ia dalam perkara agamanya. Naam. Wa qala fi kalimihi Musa, demikian pula Allah berfirman terhadap nabinya yang Allah berbicara kepadanya yaitu Musa alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-14, Walamma balagha ashuddahu wastawa, dan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam telah beranjak dewasa dan telah sempurna, atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazzil muhsinin, kami berikan kepada beliau hukum tentang agama Allah azza wa jalla, demikian pula ilmu, dan seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebaikan. Nabi Musa, Allah muliakan beliau dengan nubuah, dengan risalah, dan kemuliaan tersebut adalah pemberian Allah azza wa jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ajarkan kepada beliau al-ilmu, sehingga ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, demikian pula ilmu yang Allah azza wa jalla ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, adalah anugerah yang demikian besar yang Allah berikan kepada nabi-nabinya tersebut. Walamma kana alladhi atahu Musa min dhalika amran 'azima khassahu bihi 'ala ghairihi wa la yathbut lahu illa al-aqwiya'u ulul 'azmi hayya'ahu lahu ba'da an balagha ashuddahu wastawa ya'ni tamma wa kamula quwwatuhu. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam satu perkara yang demikian besar, Allah khususkan beliau ketika itu dibandingkan seluruh makhluk-makhluk selain Nabi Musa alaihi salam. Wala yathbut lahu illa al-aqwiya'u ulul azmi, dan tidaklah seseorang akan mendapatkan kekokohan untuk bisa memikul amanah ilmu tersebut kecuali orang-orang yang kuat, yang memiliki tekad yang demikian kuat, keteguhan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hayya'ahu lahu ba'da an balagha shuddahu wastawa ya'ni tamma wa kamula quwwatuhu. Allah persiapkan Nabi Musa sebelum memikul dan mendapatkan nubuah dan ilmu tersebut, Allah Azza wa Jalla persiapkan hingga ia telah menginjak usia dewasa. Wastawa yakni maksudnya adalah tamma, telah sempurna umurnya dan kedewasaannya, demikian pula akalnya. Wa kamulat quwwatuhu, telah sempurna pula kekuatannya. Di saat itulah Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Musa alaihi salam berupa al-ilm. Naam, berupa al-ilmu. Wa qala fi haqqil masih, demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman kepada ataukah tentang nabinya al-Masih Isa bin Maryam. Kalau yang di atas kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah ajarkan kepada mereka ilmu, dan yang demikian sebagai pemberian Allah, anugerah Allah Azza wa Jalla kepada keduanya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ceritakan nabinya al-Masih Isa ibni Maryam di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-110. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibni Maryam, wahai Isa bin Maryam, udhkur ni'mati alaika wa ala walidatika, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepadamu, demikian pula kepada ibumu. Idh ayyadtuka bi ruhil qudus, tatkala saya mengokohkanmu dengan ruhul qudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kamu bisa berbicara kepada manusia di saat engkau berada di pelukan ibumu, masih dalam keadaan balita. Idh 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Demikian pula Allah berikan kenikmatan, Allah ingatkan kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada nabinya Isa alaihi salam, yaitu kenikmatan ilmu. Saya ajarkan kepada engkau al-kitab wal hikmah wat taurah wal injil. Ilmu ini termasuk dari rangkaian perkara-perkara yang berisikan kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan ini kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga dalam ayat ini juga sebagai dalil ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah minnatullah, anugerah Allah, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala fi haqqihi wa yu'allimuhu al-kitab wal-hikmah wal-taurat wal-injil. Demikian pula Allah masih menyebutkan tentang kisah Nabi Isa, Allah ajarkan kepada beliau al-kitab wal-hikmah wal-taurat dan al-injil. Faja'ala ta'limahu mimma basyara bihi ummahu wa qarra 'ainaha bihi. Dan Allah jadikan ajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa alaihi salam adalah termasuk dari perkara yang Allah kabarkan berita gembira kepada ibunya sehingga menyejukkan, menggembirakan pandangannya. Naam. Wa qala fi haqqi Dawud. Kalau yang di atas diceritakan Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Isa. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kisah dari Nabi Dawud alaihi salam. Wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab. Kami memberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam al-hikmah wa fasl al-khitab, kebagusan, kefasihan di dalam berucap, berkata, berbicara, sehingga berkata sesuai dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini semuanya adalah pemberian Allah, minnatullah kepada Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Wa qala fi haqqil Khadir sahibi Musa wa fatahu. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Khadir, Nabi Khidir, seseorang yang bersama dengan Nabi Musa, demikian pula seorang pemuda yang bersamanya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Khidir, Allah ingatkan di dalam ayat ini kisah Nabi Musa dan seorang pemuda yang bersamanya ketika itu mencari keberadaan Khidir alaihi salam. Sampai disebutkan fawajada 'abdan min 'ibadina, keduanya itu Musa dan seorang yang bersamanya menjumpai salah seorang di antara hamba kami, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu Khidir. Atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Yang Nabi Khidir tersebut adalah seseorang yang telah kami berikan rahmat kepadanya dan kami ajarkan kepada beliau dari sisi kami al-ilm. Sehingga kemuliaan Khidir alaihi salam yang dengannya belum memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, Allah ingatkan dalam ayat ini adalah minnatullah, pemberian Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Fadzakara min ni'amihi alaihi ta'limahu wa ma atahu min rahmah. Sehingga dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan pemberian, kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau dalam bentuk diajarkannya beliau ilmu dan Allah berikan kepada beliau rahmat. Sehingga kemuliaan ilmu yang beliau miliki adalah anugerah, nikmat yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menceritakan pada ayat yang berikutnya kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Demikian pula Dawud. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harf. Dan ketika Nabi Dawud dan Sulaiman, mereka berdua menjadi hakim dalam permasalahan sebidang kebun yang diperselisihkan oleh seseorang yang berada di sekitar mereka, ataukah oleh dua orang yang berada di sekitar mereka. Idz nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Diceritakan adanya seekor kambing yang dimiliki oleh satu kaum yang merusak kebun tersebut. Sehingga sang pemilik kebun dengan sang pemilik kambing, mereka mengeluhkan apa yang mereka alami ini kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihimassalat wassalam. Naam. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami kata Allah Azza wa Jalla ketika itu sebagai saksi atau mempersaksikan hukum yang diputuskan oleh keduanya. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada Sulaiman alaihi salam, dan masing-masing dari keduanya itu Dawud dan Sulaiman, Allah berikan kepada masing-masing keduanya hukman dan ilma. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kisah dari Nabi Dawud dan Sulaiman di dalam ayat ini. Naam. Disebutkan secara ringkas, idh tahakama ilaihima sahibu harthin. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya sang pemilik kebun tersebut mendatangi keduanya, yaitu Dawud dan Sulaiman alaihimassalatu wassalam. Nafasat fi ghanamul qawmil akharin, disebabkan karena kambing yang dimiliki oleh seorang yang lainnya merusak kebunnya. Naam. Kambing tersebut memakan pohon-pohonnya, merusak perkebunannya, dan yang semisalnya. Faqadha fihi Dawud alaihi salam bi anna al-ghanama takunu li sahibil harf. Maka Nabi Dawud alaihi salam memutuskan bahwasanya kambing yang telah merusak, kambing yang telah memakan tanaman-tanaman tersebut menjadi milik dari pemilik kebun yang mengeluhkan kebunnya kepada keduanya. Naam. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam, yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah berikan beliau pemahaman yang tidak Allah berikan kepada Dawud alaihi salam. Beliau memutuskan bahwasanya kambing tersebut diberikan kepada pemilik kebun untuk kemudian diambil manfaat dari susunya, dari tenaganya, dari bulunya, sehingga ia bisa membantu, sehingga kambing-kambing tersebut bisa membantu kebun yang dimiliki oleh dirinya. Naam. Dan inilah makna dari pemahaman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Sulaiman alaihi salam, dan Allah Azza wa Jalla benarkan keputusan dari Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.